tidak ada lagi ketuaan. Karena dia wafat, maka mereka murtad. Dan murtadnya kerana ada setengahnya tidak mahu membayar zakat. Ada setengahnya murtad kerana keluar daripada Islam dan kembali kepada agama kafir. Jadi macam-macam jenis murtad. Maka murtad itu telah diselesaikan masalah murtad oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka dengan kerana murtad mereka itu diperintah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khalifah Rasulullah memerangi mereka hingga habis mereka mati diperangi oleh Muslim. Dan ada tinggal baki-bakinya kembali memeluk agama Islam. Kata yang dirahmati Allah. Pernah pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dalam mimpi Rasulullah itu, Rasulullah ditunjukkan Abu Bakar memegang satu baldi. Dan baldi itu Abu Bakar masukkan dalam sebuah peri. Bila Abu Bakar mengangkat baldi daripada peri tadi, keluar daripada peri, daripada baldi tadi, bocor yang banyak. Air yang banyak bocor. Kemudian Rasulullah bermimpi pula, dilihatnya Sayyidina Abu Bakar memegang satu baldi, dimasukkan ke dalam peri. Dan bila baldi itu diangkat oleh Sayyidina Umar, baldinya makin besar. Baldinya lebih besar daripada baldi yang mula-mula dimasukkan. Jadi Nabi tak cerita apa maksud baldi-baldi. Bila Rasulullah dah wafat, bila datang zaman Abu Bakar, bila datang zaman Sayyidina Umar, barulah sahabat-sahabat dapat tahu maksud ataupun takdir mimpi Rasulullah itu. Maksudnya ialah Abu Bakar bila dia masukkan perigi, baldi dalam perigi, dan bila diangkat baldi itu keluarnya air, bocor daripada baldinya, menunjukkan bahawa di zaman Sayyidina Abu Bakar, ramai orang keluar daripada Islam. Ramai orang yang keluar dengan murtad. Tetapi apabila Sayyidina Umar menjadi khalifah, diletakkan satu baldi, dan baldi yang diangkat itu pula lagi besar daripada ketika diletakkan. Menunjukkan bahawa di zaman Umar memerintah, umat Islam makin berkembang, negara Islam makin luas, orang makin ramai menjelaskan agama Islam. Itu maksud mimpi ini. Jadi mimpi Rasulullah ini adalah salah satu daripada 46 tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian ini ada 46 tanda kenabian. Salah satu tanda-tanda kenabian ialah mimpi adalah benar bagi para Rasul dan para Nabi. Mimpi mereka ini benar. Tak ada pintu-pintu, tak ada main-main macam kita. Dan Nabi kata di akhir zaman, mimpi orang yang beriman, mimpinya juga benar ataupun hampir-hampir benar. Nabi kata semakin orang itu benar, semakin orang itu sedih, semakin orang itu tak pernah berbohong, semakin itulah mimpinya makin benar. Ini tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat orang Islam ni mimpi dia jadi betul. Mimpi dia jadi benar. Semakin benar dia dengan Allah, semakin benar dia dengan Allah, maka semakin benarlah mimpinya. Kalau dia tak pernah bohong dengan orang, mulutnya tak pernah mimpi, maka mimpinya juga tidak pernah berbohong dan tidak pernah bermimpi. Baik, balik kepada murtad zaman Sayyidina Abu Bakar sendiri radhiyallahu anhu. Maka orang yang ditugaskan untuk memerangi golongan-golongan murtad ini, saya sebutkan tadi, golongan murtad yang pertama berlaku kerana tidak mau mengikut Islam lagi atas alasan Nabi dah wafat. Yang kedua, murtad berlaku kerana keengganan membayar zakat. Yang ketiga, murtad berlaku kerana wujudnya Nabi-Nabi palsu. Dan Nabi palsu yang paling terkenal pada masa itu bernama Musallamah al-Kadzdzab, dan seorang lagi bernama daripada Iraq, seorang perempuan yang bernama Tasya. Satu perempuan mendakwa dia adalah Nabi daripada Iraq, dan satu lagi daripada Bani Qasir iaitu Musallamah yang penipu, ataupun kita sebut Musallamah al-Kadzdzab, Musallamah al-Kadzdzab. Ini dua orang mengaku menjadi Nabi. Dan pengikutnya ramai. Apabila bertemu Musallamah dan Al-Kadzdzab ini, kedua-dua Nabi palsu ini bertemu dan mereka ini bertawih. Mereka cinta Nabi-Nabi. Jadi mustahil di antara Nabi palsu saja dengan Nabi palsu Musalmah. Sebelum mereka itu dibunuh oleh Khalid Ridwan. Yang ditugaskan memerangi mereka ini ialah panglima-panglima Islam diketuai oleh Khalid bin Walid dan mereka mati. Musalmah mati dibunuh dan Sajjah mati dibunuh. Maksud dibunuh ini ialah mereka ini nak dibawa balik ke Madinah. Bila nak dibawa balik ke Madinah, mereka diikat semua anak, ditawan, nak bawa balik, berehat di satu tempat, sementara nak kemudian. Jadi, duduk di dalam kemah. Bila duduk dalam kemah, cuaca sejuk. Tentera Islam seorang datang saja pada Khalid bin Walid. Katanya, wahai tuan, tawanan kita dua orang, Nabi palsu, kesejukan. Apa kita nak buat? Mereka itu kesejukan apa nak buat. Kata Khalid, habis itu kamu panas dalam mereka. Jadi tentera telah masuk panas dan mereka dibakar. Jadi dibakar di tengah, mampu di luar. Jadi itu cara kematian mereka. Tak ada faham pun saja mati di luar. Jadi mati saja sampai pelusung tak ada lah. Pengikut-pengikut dua orang ini berkata. Itu pembunuhan terhadap Islam yang berlaku awal-awal sekali. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan maksud mungkin Nabi tadi ialah di zaman itu Islam kurangan orangnya kerana yang tiga faktor yang saya sebutkan tadi. Dan sebenarnya orang Arab itu berpancung-pancungan sesama Islam dengan sebab berselisihan ijtihad. Sahabat-sahabat Nabi dikategorikan sebagai ulama-ulama yang boleh berijtihad. Sebab itu Allah telah berijtihad, Umar berijtihad, semua berijtihad. Dan mereka memang layak berijtihad. Sebab dipanggil sebagai ulama ar-rasyidin. Abu Bakar berijtihad di dalam bab nak mengumpulkan Al-Quran. Sebab sebelum itu Al-Quran tidak dikumpulkan dalam sunnah sunnah. Dalam satu buku macam kita. Maka ijtihad ini dipakai. Umar al-Khattab berijtihad untuk membesarkan ijtihad. Lalu sebelum Rasulullah, selepas Rasulullah, Abu Bakar tidak mengisytiharkan, tidak mengusahakan Masjidil Haram. Pembesaran yang pertama dibuat oleh Umar. Maka isytiharnya membesarkan itu diluluskan. Sebab dia lima rakan untuk berisytihar. Begitu juga Abu Bakar Asyik radhiyallahu anhu sebelum Abu Bakar wafat. Dia menamakan Umar sebagai pengganti. Kalau aku mati, lantik Umar sebagai pengganti. Sedangkan sebelum itu, Nabi tidak pernah menamakan pengganti Nabi. Maka Nabi sakit, Nabi tak pernah berumur. Lantik siapa-siapa jadi Nabi. Jadi Khalifah, tidak. Nabi tak pernah sembuh umat, Nabi tak pernah kata Abu Bakar, Nabi tak pernah sembuh umat tuan. Nabi bila mati, meninggalkan sahabat-sahabat sendiri melantik siapa pengganti itu. Tetapi di zaman Abu Bakar, sebelum dia wafat, dia rancit rumah. Jadi Abu Bakar beristihak pada mereka. Jadi ini yang dikatakan golongan-golongan Khulafa Ar-Rasyidin ini ialah golongan yang layak beristihak. Sebab mereka adalah orang-orang yang alim, yang dididik secara langsung oleh Nabi SAW. Zaman Sayyidina Umar, beliau melaksanakan ibadat tarawih 20 rakaat secara berjumaat. Sebelum itu tidak pernah dikerjakan berjumaat. Abu Bakar tidak mengerjakan tarawih berjumaat dan Rasulullah juga tidak mengerjakan tarawih berjumaat. Tetapi bila datang Sayyidina Umar, dia buat berjumaat. Sayyidina Uthman bin Affan beristihak di zaman itu, membuatkan dua kali jumaat, dua kali azan jumaat. Zaman Nabi cuma ada sekali azan. Bila datang zaman Uthman, dia buat dua kali. Dan tetap istihaknya sampai kiamat. Dan sampai hari kiamat istihak. Dan orang yang mula-mula membesarkan Masjid Nabawi ialah Uthman bin Affan. Sahabat-sahabat lain tak nak. Tak mau, tak bersetuju dengan pembesaran itu. Kata-katanya Nabi tak pernah membesarkan Masjid Nabawi. Nabi tak pernah membesarkan Masjid Nabawi. Tiba-tiba Uthman kata, kita kena besarkan Masjid. Maka dia berisytihad, boleh dibesarkan Masjid Nabawi. Dan kalau Masjid Nabawi itu, yang mula-mula membesarkan Masjid Haram, Umar al-Khattab. Yang mula-mula membesarkan Masjid Nabawi ialah Uthman bin Affan. Dan beliaulah yang membanyakkan Al-Quran dan diedar ke seluruh dunia. Dan Al-Quran yang ditulis, yang diarahkan oleh Uthman dipanggil sebagai Al-Quran Fatah Utsman. Begitu juga istihadnya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah sahabat-sahabat utama dan mereka lahir dari istihad. Begitu juga dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah kifar pada Rasulullah. Merupakan salah seorang daripada penulis wahyu. Orang yang mendapat didikan direct daripada Nabi. Dan dia juga beristihad. Maka beristihad dua orang ini tak sama istihad. Iaitu Sayyidina Ali beristihad lain, Sayyidina Muawiyah beristihad lain. Maka berulang di antara pengikut Sayyidina Ali dengan pengikut Sayyidina Muawiyah mengakibatkan 70,000 orang mati dalam peperangan yang melibatkan kedua-dua orang sahabat Nabi. Bagaimana yang berlaku di antara tentera baginda Ali radhiyallahu anhu dan baginda Muawiyah bin Abi Sufyan berpancung-pancungan selama 70,000 mati. Selepas berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Ali pula berperang dengan isteri Rasulullah iaitu Aisyah radhiyallahu anha dalam peperangan Siffin atau peperangan Yaman. Dan 70,000 juga tentera Islam mati. Jadi jumlah dua peperangan itu mengorbankan hampir 140,000 tentera Islam. Ini yang disebut fitnah yang besar yang berlaku selepas kematian Rasulullah. Berlaku di zaman itu. Sehinggalah dua orang ahli syurga mati dalam peperangan Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Zubair Al-Awwam. Ya, Zubair Al-Awwam mati. Abu Talha pun mati. Dua orang sahabat ini ahli syurga. Dua-dua pun mati. Mati dibunuh oleh orang Islam dalam peperangan Siti. Jadi Rasulullah dah sebut kepada kita tentang peperangan ini yang berlaku selepas Nabi wafat. Maka ada penulis lain daripada Arab berperang-perangan sama-sama Islam sebab dunia dan sebab berebut-rebut kebesar. Sahabat-sahabat Nabi berpulang kerana istihad. Ada sahabat Nabi berpulang kerana muntah. Ada sahabat Nabi berpulang macam Nabi pergi. Ada sahabat Nabi berpulang kerana orang keluar daripada Islam. Tetapi kata dia lain daripada itu. Orang Islam berperang kerana dunia, kerana minyak, berebut. Daripada dulu sampai sekarang berebut kerana minyak, berperang sama-sama Islam. Ataupun berebut kebesaran kerana jawatan, kerana politik, kerana pemerintah. Jadi sebab itulah orang Islam berdua. Sahabat Nabi berperang dulu kerana istihad. Kalau Sayyidina Ali beristihad, istihadnya itu. Kalau Muawiyah pun beristihad, istihadnya betul. Sebab kedua-duanya ini adalah sahabat. Kalau yang ini pun salah, dia dapat satu pahala. Kalau istihad yang ini betul, dia dapat dua pahala. Kedua-duanya adalah betul. Maka bila berlaku peperangan kedua-duanya betul, kita tak tahu siapa yang salah. Jadi itu salah kita kata Muawiyah salah atau Ali betul. Atau Ali salah, Muawiyah betul. Kedua-duanya betul. Masing-masing berpulang atas jalan istihad masing-masing. Hukumnya soal-soal dia berpulang. Dengan tuan-tuan mengatakan pula Ali salah, Muawiyah betul. Atau Muawiyah salah, Ali betul. Dalam bab ini kita tak tahu siapa yang salah, siapa yang betul. Yang kita kena faham, kedua-duanya ialah sahabat Nabi. Kedua-duanya adalah layak beristihad. Istihadnya kata, Ali kata wajib aku pertahankan kerajaan aku. Muawiyah kata wajib menjatuhkan kerajaan Ali. Maka seorang mempertahankan kerajaan, seorang nak menjatuhkan kerajaan. Yang dua-duanya lain beristihad. Maka berperanglah mereka ini. Alantak adakah benda berlaku itu. Jangan tetap kata A salah, B salah. Lain daripada itu kata pengarang kitab ini, umat Islam berperang kerana dunia. Dunia itu apa? Tak kira Iran dan Iraq sudah itu kerana minat. Iraq dan Kuwait sudah itu kerana minat. Kerana kuasa, kerana sempadan negara, ya, kerana harta. Ini yang umat Islam berperang. Maka sebelum berwafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah diberinya jaga supaya ingat-ingat muslimin akan pesan Nabi. Sabda Nabi, Ibn Abbas kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffar يضربوا بعضكم رقاب بعض. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang merupakan juga sepupu Nabi Muhammad, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, di antara kanak-kanak yang paling awal memeluk agama Islam. Kita selalu ingat Sayyidina Ali saja yang memeluk Islam awal. Abdullah bin Abbas juga memeluk Islam awal. Dan doa yang sangat terkenal yang diucapkan Nabi kepada Sayyidina Abbas ialah Allahumma faqih fiddin wa 'allim at-ta'wil. Masa tu dia masih budak, Nabi pegang kepalanya, Nabi baca doa kepadanya. Nabi kata Allahumma wahai Tuhan faqih fiddin, berikan dia kefahaman tentang agama, wa 'allim at-ta'wil, dan berikan dia kepandaian di dalam bidang akhirat. Jadi tuan-tuan dia mana nak ziarah budak-budak besar, nak tengok anak-anak besar, nak doa pada anak-anak sendiri pun, bacalah doa yang Nabi baca kepada Ibn Abbas, iaitu Allahumma faqih fiddin wa 'allim at-ta'wil. Ini doa yang Nabi baca. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda dalam satu khutbahnya, pada masa ia berdiri di atas untanya, berdiri di Jabatul Aqabah di Mina, kerana mengerjakan haji Hajjatul Wada', dan orang-orang beribu-ribu berada di sekelilingnya, berkhutbahlah ia akan khutbah yang sangat panjang. Ya, bila Nabi buat haji perpisahan, ada yang kata hampir 100 ribu orang yang mengikut Nabi dalam haji yang terakhir. Nabi duduk di atas untanya, dan unta Nabi bernama Qashwa. Ya, bernama Qashwa. Ada orang membuat nama Nabi Qashwa. Ya, unta Nabi. Ya, eloklah. Unta yang masuk surga. Tak kuat bukti, tak ada apa. Ya, ada orang membuat nama Rimau, kita nak nama pun. Taidu, Rimau. Ya, jadi dia pun nama Qashwa. Sebab nama unta Rasulullah. Mumpulah Rasulullah. Baik, berdiri di Jabratul Aqabah di Mina, buat haji wada', orang ni berdiri. Tak payah pakai speaker, tak payah pakai mikrofon. Ini kelebihan duduk di atas unta boleh. Ada juga ulama yang macam ni, iaitu Abdul Qadir Jilani tu macam ni. Ramai orang yang cakap kadang-kadang suara yang dengar untuk ramai orang, padahal masa itu tidak ada pembesar suara. Ini kelebihan-kelebihan usia yang Allah Ta'ala beri. Baik, kemudian saya kata dalam satu perbuah yang sangat panjang sebagai wasiat orang haji. Jadi sahabat-sahabat tahu panjangnya wasiatnya macam wasiat orang haji. Saya tak tanya orang Nabi. Dan sesungguhnya pun telah wafat ia tak berapa lama, beberapa bulan selepas haji. Anak Nisa dalam perbuah yang panjang. Terus daripada perbuahnya, Nabi kata, jangan jadi kafir sekalian kamu lepas daripada mati aku dengan sebab dosa. Bila aku mati, jangan kamu jadi kafir. Sebab kamu dosa. Tak boleh ikut Nabi Muhammad. Bantah Nabi Muhammad. Nabi dosa, jangan jadi dosa. Yang kedua, maka jika jadi kafir sekalian kamu, nescaya dipenggal oleh orang-orang Islam akan leher kamu bagi yang dosa. Ini satu hadis yang panjang yang kita boleh buka dalam Sahih Bukhari. Hukum bagi orang murtad hendaklah dipancung oleh dibunuh. Sebab ada orang yang kata undang-undang murtad tidak ada. Dia kata mana ada undang-undang murtad? Dulu tak ada murtad. Ini kita baca hadis tentang orang yang murtad wajib dibunuh. Sebab dulu ada seorang penulis yang bernama Ashtara. Ya, Ashtara di Harimau Jadian ini mengatakan bahawa tidak ada undang-undang murtad. Datang undang-undang murtad, mana boleh tak ada? Dalam Quran ada tersebut, dan dalam hadis pun ada tersebut undang-undang murtad. Dan kata setengah ulama, harus maknanya begini, jangan kembali jadi kafir pilihan kamu selepas daripada wafat itu, dengan sebab menghalalkan setengah kamu memenyalahi dan memerangi saudara kamu dengan bukan yang hak yang diizinkan oleh Allah. Ada juga ulama yang memberikan maksud hadis itu ialah jangan jadi kafir kamu dengan sebab kamu berbunuh sama Islam. Maksud yang pertama, jangan jadi murtad kamu nanti kamu dipenggal orang. Maksud yang kedua, jangan jadi kafir kamu kalau berada sama-sama Islam sampai berbunuh. Yang ketiga kata sunnah ulama, maknanya begini, jangan jadi sekalian kamu seperti perangai orang kafir selepas daripada wafatku, yakni dia dah berbelah-belah kasihan sama-sama orang Islam dan dia dah berambil peduli hak-hak mereka. Maka apabila jadi sekalian kamu seperti perangai kafir, nescaya berpancung-pancung leher kamu dengan semuanya, maka jatuhlah kebinasaan antara kamu. Dan ada banyak lagi takwil-takwil, pendapat-pendapat ulama berkenaan dengan hadis yang disebutkan tadi, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Syarah Muslim pada bab 25. Dalam bab Syarah Muslim Imam Nawawi sebut, ya, sahabat Nabi yang apa nama orang ulama yang mati dalam keadaan muda, Imam Nawawi anak murid Mazhab Syafi'i, dan dia mati dalam keadaan 4 tahun belajar di hidup dia. Imam Nawawi itu dia belajar, tak ada masa nak fikir, lepas belajar mengajar, sibuk mengajar, lepas mengajar sibuk tulis kitab sampai tak teringat nak kahwin. Bila orang bilang nak kahwin, baru dia teringat bahawa kita kahwin. Selalu sibuk dan nak mengajar, selalu sibuk dan nak tulis kitab. Kita dalam keadaan sibuk mengajar pun ingat tahu itu beza lah kita. Mati tak datang ke 40, cukup mudah lagi lagi. Tapi kitabnya sampai sekarang, walaupun umurnya pendek tapi pahalanya banyak. Maka semua keterangan yang tersebut telah berlaku pada zaman Nabi, zaman kita ini, dan kata Abu Isa Ali ini pada hadis sahih. Sampai sekarang pun berperang umat Islam tak habis lagi. Syiah dengan Sunni, Hamas dengan Fatah, di Afghanistan Islam sama Islam jadul, di Iraq bom sama bom, di Pakistan begitu, ya, di Palestine yang patutnya musuh di Israel tapi dah berpulang sama kami Muslim, di Iraq itu patutnya musuhnya Amerika tapi di bomnya sama kami Islam. Dan ini kembali umat Islam hari ini tidak mengenal siapa musuh dan kita. Kadang-kadang musuh dianggap sebagai kawan, baliknya orang Islam itu dianggap sebagai musuh. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, bab yang kedua, bab maja'a takuna fitnatul qa'id iha khairun minal qa'id. Bab yang datangnya pada menyatakan satu fitnah orang yang duduk pada masanya itu lebih baik daripada berdiri. Bila berlaku satu-satu fitnah, Nabi kata duduk adalah al-qa'id. Qa'id maknanya duduk. Kalau tempat duduk dipanggil sebagai maq'ad. Maq'ad macam tuan-tuan tadi dipanggil sebagai tempat duduk. Maq'ad, tempat duduk. Nabi kata bila berlaku fitnah, duduk diam-diam. Al-qa'id, duduk diam-diam. Kita jumpa apa? Itu lebih baik daripada minal qa'id, lebih baik daripada berdiri dicampur kanan. Bila jadi satu-satu fitnah, kata Nabi, duduk diam-diam, duduk buat apa, duduk menyampuk, duduk menyebuk, duduk diam-diam. Itu lebih baik daripada berdiri di masuk campur. Baik, kita baca hadis. Ketahuilah wahai saudara, semua kata ulama. Berkata ulama, sok makna fitnah di sini ialah fitnah yang maksud. Apa yang fitnah yang maksud? Fitnah dulu orang tahu. Itu dipanggil fitnah maksud. Tuduh orang tanpa bukti, itu fitnah yang hak. Dan sok juga makna fitnah lain daripada itu. Apa makna fitnah itu yang lain daripada fitnah hak? Berperang, bergaduh, bertengkar, itu fitnah lain. Fitnah ada dua, satu fitnah khas, satu fitnah umum. Fitnah khas itu apa? Menuduh tanpa bukti. Kami nampak lah, aku tak nampak, itu kamu kata orang lebar. Dan dia kata lah, fitnah. Kamu tengok ke dia buat, tak tengok, orang cakap, fitnah. Kamu tahu daripada mana? Saya agak-agak lah dia buat benar fitnah. Itu dipanggil fitnah. Macam mana kamu tahu dia tolak duit tu? Kereta dia baru. Mana ada duit tiba-tiba dia punya kereta. Mesti dia sikap duit orang. Itu nama dia. Kamu tak tahu menahu, kamu cakap. Yang kedua di sini, fitnah umum. Apa dia fitnah? Fitnah yang pertama sekali bunuh. Peperangan. Pergaduhan. Maksiat. Maksiat itu pun fitnah. Kalau tuan-tuan tengok benda maksiat, dia nak campur. Kenapa pergi masuk sekali, kongkong sekali jalan? Duk jalan-jalan sebab dia rumah. Jangan campur, jangan seronok, jangan setuju. Itu benda yang disebut sebagai fitnah. Baik, dua-duanya maksud hadir. Sama ada fitnah, ataupun fitnah umum, dua-dua betul. Jangan campur sana. Kalau ada orang nak buat benda maksiat, jangan disokong. Jangan ditepuk tangan seronok. Jangan jadi bangga. Di masa akhir rentang mengharap. Ah, ini kena jelas. Benda fitnah. Baik, yang pertama. Dan dikehendaki dengan fitnah itu ialah berbunuh-bunuhan dan pancung-pancungan dan berperang sama-sama Islam. Yang pertama maksud fitnah di sini ialah bila berlaku berbunuhan, peperangan sama-sama Islam. Maka telah masyhur orang awal-awal fitnah berbunuh-bunuhan yang turun kepada umat Islam ialah fitnah terbunuhnya dan berperangnya selepas kematian Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang disembelih oleh beberapa orang jahat yang datang daripada negeri Mesir seperti yang kita sebutkan pada awal-awal juzuk yang ke-15. Kita telah membaca tentang kisah kematian Uthman. Abu Bakar wafat 63 umurnya. Umar 63. Ali 63. Rasulullah juga 63 tahun. Tetapi seorang sahabat yang umurnya panjang 80 lebih. Uthman bin Affan. Dia mati pada usia 80. Dan dia mati ketika itu sedang membaca Al-Quran di tingkat atas rumah. Di bawahnya sahabat-sahabat Nabi membuat tepungan. Ali dan dua anaknya Hasan dan Husain menjadi pengawal di rumah Sayyidina Uthman. Orang tak boleh masuk untuk bunuh. Tetapi orang boleh masuk melalui jiran-jiran rumah Sayyidina Uthman. Dia masuknya melalui serambi rumah Sayyidina Uthman. Ya Allah untuk menjaga di bawah, mereka naik ke bunuh rumah. Ketika itu Uthman sedang membaca Al-Quran dan dibunuhnya Uthman ketika sedang baca Al-Quran. Dan turut sama ialah isterinya, iaitu yang bernama Na'ilah, yang putus segala jarinya kerana menahan libatan-libatan pedang daripada terkena badan Sayyidina Uthman bin Affan. Ini adalah pembunuhan umat Islam sesama Islam yang pertama sekali dalam dunia. Sebelum itu Sayyidina Umar mati dibunuh oleh orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam yang membunuh. Sebab itu Sayyidina Umar bila dia tanya pada sahabat dia selepas dia bertikam, dia tanya siapa yang bunuh itu? Kata sahabat, bukan orang Islam. Sayyidina Umar tak tanya syukur, alhamdulillah bukan orang Islam bunuh aku. Nah, bayangkan tuan-tuan, bukan orang Islam yang bunuh aku, dia syukur alhamdulillah. Lepas itu naik Sayyidina Uthman dan dia mati dibunuh oleh orang Islam yang datang daripada negeri Mesir. Baik. Selepas itu naik Sayyidina Ali kalau Allah wajah. Bila naik Sayyidina Ali, bermulalah Abu Biru dan Umar. Kerana desakan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah kata, ya, Siti Aisyah kata, pelantikan Sayyidina Ali tidak tetap. Maka itu Siti Aisyah sedang berada di Mekah. Orang berkata dekat Aisyah, Ali naik jawatan Khalifah tanpa melalui prosedur-prosedur yang betul. Aisyah kata, baik kita turunkan Sayyidina Ali. Maka nak turunkan Sayyidina Ali, keadaan umat Islam tak stabil pada waktu itu. Sayyidina Ali kena pertahankan kerajaan Islam. Maka berperang Sayyidina Aisyah, Sayyidina Aisyah dengan Ali terbawa-bawa yang disebutkan tadi. Kemudian dikepung Sayyidina Aisyah di atas buntanya. Dan bila dikepung Siti Aisyah, maka peperangan pun berakhir. Tapi dalam nak berakhir itu 70,000 juga ada orang mati. Kemudian bila dah selesai masalah Aisyah, Muawiyah yang menjadi gubernur di Syam pula tak puas hati dengan Ali. Selanjutnya dia kemudian tak siapa bunuh Utsman. Sayyidina Utsman dengan Muawiyah ni kenal bau-bau bacang adik-beradik. Dengan adik-beradik lara-lara dia lah disini. Sayyidina Ali kata, aku baru selesai pulang umat Islam tak stabil lagi, macam mana aku nak siasa sabak tak dulu. Sayyidina Utsman tu biasa, Sayyidina Muawiyah tu biasa siapa bunuh Utsman. Ali kata, bukan dia tak nak siasa, kawan tak selesa lagi, pulang tak habis lagi. Tiba-tiba Muawiyah suruh Ali siasa. Ali kata, sama. Akhirnya Muawiyah kata, eh kamu ni macam bapa orang yang bunuh dia. Maka beristihak lah, telahlah dia jatuhkan Ali sebab tak nak siasa pembunuhan Utsman. Ali kata, kenapa tak ada buat kerajaan ini? Maka berkurang lagi. Puncanya apa? Puncanya pembunuhan Utsman juga. Kata-kata orang tak tahu siapa yang bunuh Utsman. Ada yang kata Khawarij, ada yang kata ini, ada yang kata ini. Dan taklah tuan-tuan tak buat apa, dia mati lah. Akibat daripada kematian itulah beratus ribu orang Islam itu. Ya? Hanya kerana cok. Cok mohon. Cok mohon itu. Bila orang tanya kepada Utsman, inikah cok mohon kamu? Ya. Ini tanda kerajaan kamu? Ya, Utsman kata. Kenapa surat ini dikeluarkan arahan membunuh gubernur ini? Sedina Utsman kata, memang cok aku, memang punya cok mohon. Memang aku punya logo kerajaan. Tapi surat ini aku tak kuat. Surat ini aku tak kuat. Orang mesti tak puas. Kenapa kamu semua bunuh gubernur? Itu yang berlaku dengan perasaan pemberontakan dari mana itu. Kerana terjumpa yang selai surat layak yang bercok dan bermohonkan kerajaan Sayyidina Utsman. Tak puas hati dengan surat layak untuk dia dibunuh Utsman bin Affan. Puncanya hanya selai surat. Sebab itu surat layak ini kadang-kadang kita dengan peduli dengan. Tapi kadang-kadang tak peduli pun daripada selai itu boleh jatuh satu kerajaan. Boleh bunuh satu manusia. Malah boleh mengakibatkan ratusan ribu sendiri hanya kerana suara ya. Kita tahu yang mana lagi dia tolak layak manusia. Atau boleh tolak dapat rumah layak kerana bapa dan yang terperlihatkan suara. Jadi macam Utsman bila dia mati kerana suara layak beberapa ribu pula pasti dia. Bila beberapa Ali Muawiyah buat rundingan dalam puak-puak Khawarij tak puas hati dengan Ali. Tak puas hati dengan Muawiyah. Bila tak puas hati dengan Muawiyah dan tak puas hati lagi dengan surat Ali, iaitu Amr bin Al-As. Tiga orang ni kena bunuh. Khawarij ambil keputusan, tiga orang ni kena bunuh. Ali kena bunuh. Muawiyah kena bunuh. Dan Amr kena bunuh. Amr ni siapa? Amr ni dia benar tu. Gen Muawiyah. Amrullah yang menjatuhkan Ali dalam mesyuarat. Amrul ni bijak berpolitik. Jatuhkan Ali. Akhirnya Ali jatuh. Naik Muawiyah. Bila tiga orang ni nak dibunuh, maka gerakan membunuhnya dilakukan serentak dalam satu hari. Iaitu sebelum semayang subuh. Kerana ketiga-tiga orang ni akan pergi semayang subuh. Dan mereka menghantar beberapa orang untuk membunuh tiga-tiga orang. Yang pergi semayang subuh, Ali. Yang pergi semayang subuh, Muawiyah. Yang tak pergi semayang subuh, Amru. Amru selamat. Sebab tak pergi semayang subuh. Itu yang terakhir ramai tak pergi. Tak apa uzur Amru hari itu. Tak apa uzur dia, dia pun tak pergi. Dua orang ni pergi semayang. Walaupun tak nampi, dia semayang. Ali mati dibunuh. Dia tikam dia. Daripada belakang. Serang hendak mati dibunuh. Muawiyah sempat mengira. Melawan ketumbuh. Kalah pria rakyat. Yang nak bunuh dia kalah. Muawiyah selamat. Jadi dua selamat. Muawiyah dan Amr selamat. Tetapi baginda Ali mati dibunuh. Ini berlakulah tu tak lepas itu naik Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila naik Muawiyah bin Abi Sufyan, naik pula anak Muawiyah bin Abi Sufyan yang bernama Yazid. Yazid bin Muawiyah naik pula. Orang tak setuju dengan Yazid pula. Berlaku lagi peperangan. Siapa yang tak setuju dengan Yazid? Yang tak setuju dengan Yazid jadi ketua. Ialah cucu Abu Bakar. cucu Abu Bakar menjadi gubernur di Madinah, gubernur di Mekah. Bila Ma'ad Yazid bin Muawiyah jadi khalifah Islam, Abdullah bin Zubair bin Al-Awwal merupakan cucu Abu Bakar, anak kepada Asma binti Abu Bakar. Dia mengisytiharkan Madinah tidak mengikut kerajaan kerajaan Yazid. Dia buatnya sistem kerajaan, apa nama kerajaan minoriti. Kami tak setuju sebab pelantik saya tidak diluluskan. Bila tak diluluskan, hati takat Abdullah Zubair nak dibunuh Abdullah bin Zubair. Maka Abdullah bin Zubair pun lari sampailah ke Mekah. Kerana Allah kata siapa-siapa yang duduk di Mekah, nyawanya aman. Dia lari ke Mekah, bersembunyi dalam Kaabah. Bila sembunyi dalam Kaabah, ditembaknya Kaabah itu tak terbunuh. Kerana nak menangkap Abdullah bin Zubair. Ini tuan-tuan, hanya kerana surat layar jelas, Kaabah yang mulia kena tembak. Sebahagian yang untuk ditembak kerana nak tangkap Abdullah bin Zubair. Siapa yang tembak? Ajak dan Yusuf Al-Tahafi. Nabi disebut di akhir zaman, selepas aku mati, ada dua orang daripada Bani Saqif yang jahat. Sebelum Nabi wafat, Nabi kata akan ada dua orang yang jahat daripada Bani Saqif. Dua orang itu apa dia? Yang pertama yang saya sebut tadi, Musalmah Al-Kadhlah, Nabi palsu. Dia daripada Bani Saqif. Dan yang keduanya Hajar bin Yusuf. Dia juga daripada Bani Saqif. Dua orang ini jahat, kata Nabi. Dan dua-dua orang sudah muncul. Yang seorang ini Nabi palsu. Yang seorang ini pula membunuh 120 ribu orang tentera Islam. Membunuh 120 ribu orang Islam termasuk dibunuhnya sahabat-sahabat Nabi. Dan pengucap jahatnya Hajar ini ditemboknya Kaabah terbunuh. Diuntuhkan Kaabah ini 300 kaki di bawah. Lepas dia tembak Kaabah, dia runtuhkan Kaabah, dia buat lain binaan di atas. Dia buang binaan yang 60 daripada itu. Ini yang ajak dia Yusuf Al-Sakaf. Dibunuhnya dan digantung Abdullah bin Zubair, mayatnya selama 3 bulan di Mekah. Tidak ditanamkan. Zalirnya tuan-tuan, kita di Mekah ni, ya Allah. Punya rahi, punya hormat. Tapi dia digantung mayat, cucu berwaktu 3 bulan tak dikubur. Bayangkan apa jadi kalau banyak yang 3 bulan tak dikubur. Gantung di kota Mekah. Mana orang buat umrah dan sampah semua. Siapa lawan kerajaan dia yang bergantung ni. Sampailah Mak Abdullah bin Zubair yang masih hidup. Asma binti Abu Bakar. Mak dia datang. Mak dia nak buat umrah. Bila nak buat umrah dia tengok banyak anak dia duduk bergantung. Masa tu mak dia keluar. Bila tahu saja Mak si Abdullah ni datang, anak Abu Bakar ni datang, Asma binti Abu Bakar ni kakak Siti Aisyah, kakak ipar Nabi. Tengok mayat anak kena gantung, mak mana tak sedih tu? Mak mana yang tak sayur tu? Mak tengok anak sunat pun mak hari. Baru lah tengok anak sunat. Tengok anak kena gantung mati tak tanya. Ajak tanya kepada maknya ataupun Mak Abdullah Asma binti Abu Bakar. Apa pendapat kamu wahai Asma? Mayat anak kamu digantung. Asma kata, kamu telah merosakkan dunia. Kamu bunuh dia, kamu gantung dia, kamu dah merosakkan dunia. Patut dia layak hidup, kamu bunuh. Tetapi dengan kamu merosakkan dunianya, anak aku telah merosakkan akhirat kamu. Kamu telah merosakkan dunia anak aku. Tetapi anak aku telah merosakkan akhirat kamu. Mampilah akhirat kamu. Bila dengar saja akhiratnya rosak kerana bunuh sahabat Nabi ni, diturunkan mayatnya dan dikuburkan mayat Abdullah bin Zubair. Ini peperangan yang berlaku. Selepas itu berlaku pula peperangan, pembunuhan. Dua cucu Nabi. Anak Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali, Hasan dan Hussein. Hasan mati di Rasul. Dan Sayyidina Hussein mati dibunuh di Padang Karbala. Juga oleh Hajar bin Yusuf Al-Sakhawi. 3,000 tentera Hajar mengepung dan membunuh 80 orang rombongan cucu Nabi Hussein yang nak menuju ke Padang Karbala. 80 lawan 3,000. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, habis badan Sayyidina Hud dalam tempat. Putus kepala, putus tangannya. Dan lepas dipancung kepalanya, kepalanya disepak-sepak. Seperti permainan bola. Oleh tentera-tentera. Tendang kepala cucu Nabi. Selepas ditendang kepala cucu Nabi macam bola sepak, diletaknya kepala cucu Nabi ini di dalam talam, dalam dulang, dan dibawa balik kepada Raja Khalifah. Dia buka dia dulu. Rupa-rupanya kepala. Kata Yazid, aku tak suruh kamu buat benda ini. Yang kamu buat benda ini macam apa? Biasalah tuan-tuan, orang nak dapat pangkat. Nak dapat melengkap melintang ni. Aku tak suruh kamu bantung. Aku tak suruh kamu buat benda ini. Yang kamu buat macam apa? Kepala cucu Nabi tuan-tuan. Yang ketika Nabi sujud, dia duduk di atas belakang Nabi. Ketika Nabi semayang, Nabi lalu di bawah perut Nabi. Bila Nabi jumpa cucu ni, Nabi dukung lepas-lepas tu. Cucu yang Nabi sangat sayang ni, dibunuh oleh Hajar. Dan dimain-main, dicepak-cepak di kepala cucu Rasulullah. Ini, munculnya apa? Hanya kerana kehendak yang sobat. Tapi dia yang main-main, dengan fitnah. Al-Fitnah tu asyad tu minat rumah. Inilah kesan fitnah. Satu saja fitnah. Jadi berapa banyak tu. Dia melarak, melarak, melarak, melarak. Baik. Maka sebelum bapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi telah berkabarkan pada sahabat-sahabatnya akan berlaku fitnah yang besar selepas daripada bapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya begini. Abu Sa'ad bin Abi Waqqas qala: "Anda fitnati Utsman bin Affan. Ashhadu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qari. Innaha satakunu fitnatun qari fiha khairun min al-qari." Diriwayatkan seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sahabat bin Abi Waqqas adalah 10 orang di antara 10 orang sahabat Nabi yang masuk syurga. Sahabat bin Abi Waqqas di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga. Dan beliau adalah sahabat Nabi yang mula-mula meluncurkan anak panah di dalam Islam. Siapa yang mula-mula melepaskan anak panah dalam peperangan Islam? Peperangan jihad, peperangan fisabilillah, peperangan syahid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam peperangan Badar al-Kubra. Dia tukang pedang panas. Dan dia adalah orang yang mula-mula kali membunuh musuh dengan anak panahnya. Dan itulah kebanggaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah kebanggaannya. Tak ada orang yang mula-mula menunjukkan anak panah dalam Islam. Dia dulu buat semua. Sa'ad bin Abi Waqqas di antara 10 sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam. Ada yang kata dia nombor 6. Ada yang kata dia nombor 7 masuk Islam. Paling awal. Sayyidina Umar Al-Khattab, orang yang ke-40. Dia orang yang 10 paling awal. Top 10 paling awal. Dan dia di antara sahabat Nabi yang paling teruk sakitnya. Yang semua orang ingat dia nak mati. Semua orang ingat nak mati. Sampai dia kata dekat Rasulullah, wahai Rasulullah, harta-harta aku semua ni aku nak bagi semua ke orang. Aku nak mati lah. Kata Nabi, kalau kamu bagi semua dekat orang, kamu nak tinggi apa pada anak kamu? Kamu nak tinggi apa pada anak kamu? Sebab wasiat pada masa itu, kalau nak wasiat, wasiat semua pun tak. Tidak ada hukum berkenaan dengan wasiat secara terperinci. Dengan Sa'ad bin Abi Waqqas nak wasiatkan seluruh hartanya pada orang Islam turun ayat Quran. Turun ayat Quran tu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyyah lil walidain wal aqrabin tabi'in. Turun ayat berkenaan dengan hukum wasiat. Berapa persen yang boleh dilaksanakan wasiat? Berapa bahagian daripada harta yang boleh diwasiatkan? Berapa persen pula untuk keturunan yang nak ditinggalkan? Sa'ad bin Abi Waqqas tiba-tiba boleh hidup sehat tuan-tuan. dan dia salih sahabat yang panjang umurnya. Dan dia di antara sahabat Nabi yang membawa Islam sampai ke negeri China. China tuan-tuan lebih awal masuk Islam daripada orang Melayu. China masuk Islam dengan buah tangan dakwah daripada sahabat Nabi. China orang yang paling awal masuk Islam. Lebih awal daripada kerajaan Melaka dan kerajaan terutama. Jadi kita kena faham. Sebab ada orang sebut masyarakat kita ni berbilang bangsa. China pun ada, India pun ada. Mana boleh terima Islam? Mana boleh buat Islam? Sebab kita ni masyarakat berbilang bangsa. Orang China ada, orang India ada. Kalau kata Islam tak sesuai pada orang China, kenapa orang China di negeri China ambil Islam lebih awal daripada tanah Melayu? Lebih awal daripada para mesuara? Lebih awal daripada bertutup surat terlalu? Kita masuk Islam 1400, baru 500 tahun, baru 600 tahun orang Melayu Islam. Tetapi China masuk Islam dalam berapa? Jadi siapa yang kata China tak sesuai dengan Islam? Kalau kata China tak sesuai dengan Islam, kenapa orang di China lebih awal terima Islam daripada kita? Begitu juga Islam di India lebih awal daripada Islam orang Melayu. Mata pedagang-pedagang daripada India dan Arab dah bawa Islam ke Melaka. Kalau kata India tak terima Islam, kenapa mereka dapat Islam dari awal daripada kita? Masjid-masjid di India, ribu tahun masjid di India. Kita masjid di China, masjid China di Melaka. Ini pendapat yang kata umat Islam ataupun hukum Islam tak sesuai dalam masyarakat berbeda bangsa, tak betul. Sebab orang China di China dan orang India di India lebih awal memeluk Islam daripada kita orang-orang lain. Macam mana mereka boleh terima Islam lebih awal daripada kita? Tiba-tiba kita kata tak sesuai sebab berbeda bangsa. Baik, Sa'ad bin Abi Waqqas yang saya katakan tadi adalah penasihat lembaga panel syurah. Di zaman dulu, dia ada majlis syurah. Majlis syurah nak lantik ketua. Majlis syurah nak menentukan di mana nak pulang. Majlis syurah nak menentukan hala tuju apa yang dibuat dalam sebuah negara Islam. Ada majlis eksekutif yang kita sebut sekarang ni Jumaat Menteri lah, ataupun Jumaat Lembaga Penasihat. Esko dalam peringkat Perak, peringkat negeri ni Esko lah. Ada Esko dalam peringkat parti dipanggil Majlis Syura. Sekarang ni dia ada Lembaga Penasihat dalam Menteri pula. Ada pula lembaga. Lembaga ni tak wujud zaman Nabi dulu. Dipanggil sebagai Musyawarah Ahli Syura. Dan Ahli Syura yang paling kanan sekali ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Selepas kewafatan Rasulullah. Mana-mana Abu Bakar kah, Umar kah, Uthman kah, Sa'ad bin Abi Waqqas lah mesti ada dalam lembaga penasihat. Kerana ilmu yang dia belajar, kerana keilmuan yang dia ada, kerana hampirnya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi dalam apa-apa jua keputusan dan dalam apa-apa jua peperangan. Baik, kata Sa'ad bin Abi Waqqas telah berkata, pada waktu berlaku fitnah kena bunuh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah Rasulullah yang ketiga. Bila mati Sayyidina Uthman. Dia masih hidup. Bila Uthman mati, Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup. Dan Sa'ad Abi Waqqas memberi komentar bila Uthman mati dibunuh. Kata Sa'ad, bila orang tanya, apa pendapat kamu tentang kematian Uthman? Kata Sa'ad, aku nak saksi bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia di atas jalan yang berlaku kepada Uthman. Kata Sa'ad, sebenarnya Nabi dah cakap tentang kematian Uthman. Uthman adalah menantu kepada Rasulullah. Menantu dua kali. Dua anak Nabi berkahwin dengan Uthman. Dua anak Nabi kahwin dengan Uthman. Mati seorang, nikah lagi seorang. Mati seorang, kahwin lagi seorang. Mati juga yang nombor dua. Bila mati yang nombor dua, Nabi kata, kalau aku ada lagi anak perempuan, akan aku kawinkan dengan kamu wahai Uthman. Tapi anakku dah tak ada lah, habis lah. Aisyah, apa nama, Fatimah kawin dengan Ali. Tak ada lah anak perempuan. Kalau ada lagi, aku bagi ke dia. Semua kawin. Maknanya menantu dua kali. Kalau tuan-tuan lah, anak nama tuan-tuan mesti. Kalau tuan nak bagi dah, anak bagi ruang pada menantu. Sikir-sikir lagi. Pasal apa yang dia nak bagi lagi? Pasal apa yang Nabi nak bagi? Pasal baiknya Uthman. Pasal baiknya Uthman puak bertuah dia kata, kalau ada lagi anak aku mati dong. Baik macam dia pun kena buruk. Kata sangat. Akan berlaku satu fitnah yang besar. Dan haru biru yang tiada bandingannya. Kata Nabi, saat beritahu. Akan berlaku satu pembunuhan. Akan berlaku satu fitnah besar yang tak ada bandingan. Inilah dia berlakunya kata Nabi Wafa. Mati saja Uthman, akan berlakulah malapetaka yang lagi besar. Dan Nabi pesan, bila berlaku kematian Uthman, akan berlaku lagi malapetaka yang besar. Nabi kata, kalau berlaku malapetaka itu, lebih baik kamu duduk. Jangan kamu campur tangan dengan malapetaka itu. Ini Nabi pesan, siap-siap. Ya, tentang peperangan itu. Nabi kata, duduk elok-elok. Yang mana ada kambing, belah kambing. Jangan sibuk-sibuk dengan orang. Yang mana tak ada kerja apa, tidur dan bunuh. Terbukit. Tutup dia campur. Yang mana ada pisau tajam-tajam, parang tajam-tajam, tibunuh hak tumpul. Tibunuh kain pun tak apa. Nabi pesan. Jangan berperang sama-sama kita. Sampai Nabi kata, kalau pedang di rumah kamu luka jam, kamu pergi ambil pedang itu, kami pukul di batu. Sampai pedang itu tak boleh bekas. Kalau pedang di rumah kamu luka jam, dulu kamu duduk perang, duduk lawan orang kafir, bunuh pedang itu, bila berlaku peperangan sama-sama Islam, jangan kamu ambil pedang kamu itu untuk bunuh sama-sama Islam. Ambil pedang kamu, kamu pukul di batu, sampai jadi rosak pedang kamu. Lebih baik daripada kamu campur tangan. Nampak sangat Nabi ni, tunggu kita jaga-jaga. Jangan campur tangan bila berlaku pergaduhan sama-sama muslim. Duduk lebih baik daripada berdiri pada waktu berlaku fitnah. Sesungguhnya. Apabila berlaku pembunuhan seperti Sayyidina Uthman itu. Kemudian duduk bercampur gaul, bercakap, membincangkan huru-hara, nescaya mendapat bahaya dosa. Tetapi tidaklah seperti bahaya dosa yang sendiri daripada mau berjalan mengusahakannya, bahkan ringan sedikit daripada dia. Oh, dia kata tuan-tuan, duduk berbincang, duduk menyembang, paksa itu pun jalan, dapat dosa. Tetapi dosa yang taklah besar macam mana dosa orang yang buat. Kita duduk bincang, duduk menyembang, duduk cakap pun dosa juga. Tapi taklah sebesar dosa orang yang membuat membunuh. Maka apabila berdirinya mau mengusahakan hal fitnah itu, maka dapat dosa lebih daripada masa duduk dengan sebab niatnya mau masuk mengusahakan itu. Tetapi tidaklah berdiri mau mengusahakan itu lebih besar dosa daripada berjalan, bahkan lebih ringan daripada. Baik. Nabi sebut tentang hadis ini tentang orang yang duduk. Bila berlaku fitnah, dia duduk. Yang keluar, berdiri. Yang ketiga, berjalan. Yang empat, yang pergi buat. Yang mula-mula apa? Yang mula-mula, orang yang mula rancang. Dia tak buat pun, dia rancang. Yang keduanya, orang tu bincang. Yang ketiganya, orang yang bangun. Yang keempatnya, orang yang jalan. Yang kelimanya, orang yang pergi buat. Semakin hampir kepada fitnah itu, semakin besar dosa. Semakin kita dekat dengan benda dosa, semakin besar dosa itu. Kita rancang, rasa dosa lain. Kita bincang, dosa lain. Kita buat dosa lain. Kita pergi turut sama dalam benar fitnah, dosa dia mengikut kepada takat mana dekatnya kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Ini yang kita terima pada satu benda maksiat. Takat mana sumbangan kita dalam maksiat itu? Mungkin dalam hati kita reno, kita setuju dengan maksiat. Tak apalah, biasa lah. Sekarang ni, kita tak apa, budak-budak pun suka, kita pun tak suka. Buat ke mana kan? Maknanya dia reno, takat reno dapat lah. Kalau dia buat usahanya baik, usahanya lagi dekat, usahanya lagi besar, atas perbuatan maksiat tadi, makin besarlah dosanya. Baik, kata Nabi. Orang yang berdiri lebih baik daripada berjalan untuk membuat dosa. Atau berhadap pergi masuk. Kerana berjalan itu lebih hampir dan lebih segera menyampaikan kepada kita. Dan berjalan pergi lebih baik daripada berlari pergi. Sebagaimana sabda Nabi, wal mashi khairun min as-sa'i. Artinya dia berjalan itu lebih baik daripada berlari pergi buat. Kerana dengan berlari bertambah segera masuk dalam fitnah dan sangat segera menaikkan hawa biru dan berubah. Ini yang saya sebutkan tadi. Dalam bab satu fitnah, apa sumbangan kita untuk fitnah itu? Semakin hampir kita kepada fitnah itu, semakin besar besarnya. Apa yang fitnah? Saya sebutlah pada tuan-tuan. Fitnah tadi ialah sebarang jenis dosa. Sebarang jenis maksiat. Sebarang jenis kata-kata yang tak betul. Tuduhan-tuduhan yang tidak berasal. Baik, yang terakhir. Masuk fitnah itu berdarjat-darjat dosa. Telah berkata ulama. Adalah seperti sabda Nabi SAW tadi. Contoh bagi semua kejadian dosa masuk dalam fitnah itu ada berdarjat-darjat, berlapis-lapis. Yang paling hampir dengan dosa, yang paling hampir dengan fitnah, dialah paling besar dosa. Apa dia fitnah? Judi itu fitnah, kan? Judi itu fitnah. Apa yang paling besar dosa? Tuan punya judi. Negara nanti turun. Siapa yang boleh dikit dosa tentang judi? Orang yang suka tengok keputusan mereka. Walaupun dia tak tingkat dulu. Ini boleh tak tapi dia tak tingkat. Dia sekadar tengok. Itu pun dosa je lah. Ataupun orang yang reda. Dia tengok orang tu pakat tu terasa. Pada bulan lepas, habis saya ceramah di tempat saya buat ni. Saya pergi malam besoknya, saya ceramah di rumah. Pada bulan lepas. Dia tinggal satu hotel. Di bawah hotel, saya nombor itu. Patutlah ramai, saya nak masuk tu ramai. Ingat tak, penuh hotel, rumahnya hotel tak penuh. Saya nombor itu. Ramai itu. Berbagai-bagai bangsa, keturunan. Melayu, Indonesia, China, India, macam-macam bangsa. Yang Melayu pakai semua pakai helm. Yang itu kalau kena orang Melayu. Jadi selepas mereka ni saya pakai jubah, pakai serban. Pakai jubah, pakai serban tu di hotel tu tunggu sahabat saya di peta. Saya tengok depan depan. Rupanya, nombor itu pun tuan-tuan dia mengelakkan jenazah ni. Sebab itulah dia tidak diharapkan penuh. Dia boleh, dia kebaikan dia, dia nak mengelakkan semua orang Cina, orang India, saya elok, bincang, saya tak kaya apa pun dia elok, orang Bangla masuk, orang India masuk, tak faham bahasa pun, tapi bangsa nombor dia berapa. Itulah kebaikan nombor itu, kebaikan ini, mengelakkan selaturahmi. Dan sebelah kedai nombor ekor tu pula ada di Cina buka betul kaunter ni, dia pergi jual di sini ni. Orang kita berkata umum tengok, ini bebas ya, umum. Sebab apa dia kata itu kebaikan nombor ekor? Sebab apa ada kebaikan? Judi ni pun ada kebaikan. Innama al-khamru wal-maisir wal-anfa wal-anna rizqun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, berjudi, bertemu nasib. Kan? Yas'aluna ka'anil khamr wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un lin-nas. Allah sebut, mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan judi. Yas'aluna ka'anil khamr wal maisir. Mereka tanya tentang arak dan judi. Jawablah Muhammad, kul fihi wa ismul kabir wa manafi'ul linnas. Jawablah Muhammad, di dalam judi dan arak itu ada dosa yang besar dan ada manfaat untuk manusia. Nampak Allah sebut? Arak dan judi itu adalah benda yang besar dosanya dan ada juga manfaat untuk manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi kejahatannya, keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Sebab itulah haram. Aku tak kata judi dan arak itu jahat. Semua tidak. Ada kebaikannya. Tetapi kejahatan arak dan judi lebih besar daripada kebaikan. Sebab itu orang tanya pada saya, tak ada kebaikan judi ni tak ada. Itulah contoh mengeratkan surat-surat. Sebab itu orang tanya nak haram kan? Judi. Itulah kebaikan dia. Tetapi keburukan dia, beribu-ribu keburukan dia. Menipu orang, menindak orang, jadi orang bergaduh, jadi orang tak bagi makan anak isteri, jadi berompak, jadi penyamun, tipu orang saja-saja. Keburukan dia lebih banyak daripada kebaikan. Ini disebut sebagai fiqh al-masalah. Tuan-tuan dengan belajar fiqh al-masalah dengan fiqh masalah. Masalah itu apa? Benda baik. Mafasid itu apa? Benda jahat. Tuan-tuan kalau nak buat satu-satu benda, nak menilai satu-satu benda, cuba tengok berapa kebaikan dia dan berapa keburukan dia. Di semua dalam agama, judi apa kebaikan? Mengeratkan silaturahim. Apa kebaikan judi? Beli puluh ringgit, kena seribu. Itu kebaikan judi. Lagi? Lagi tak ada. Habis. Keburukan dia. Ya, kebaikan judi. Keburukan judi pula? Menipu. Memogak. Menipu. Apa nama? Menjadikan orang lupa tanggungjawab. Menjadikan orang buat benda syirik. Jadi menubuh dan sebagainya. Keburukan judi ni seribu. Kebaikan judi dua. Maka bila banyak keburukan, maka hukumnya adalah buruk. Walaupun ada kebaikan, kebaikan itu hendaklah dibuang. Sebab keburukan dia majoriti, maka benda itu adalah haram. Tetapi kalau benda itu buruknya banyak, kalau baiknya banyak, buruknya ada dua. Tetapi kebaikannya banyak, ambillah kebaikan, tinggalkan dua yang buruk. Ini dipanggil fiqh al-mafasid dengan fiqh al-masalah. Seperti tuan-tuan mengaji dengan saya, kamu nak pergi ke mana? Saya nak pergi ke surau kemuntah. Siapa mengajar? Ustaz kami. Weh, dia tu tak tahu belah mana. Dia tak tahu belah mana. Ustaz dia tiba kita, Ustaz dia sokong kita. Aku tak tahu dia belah mana, tuan-tuan pergi. Dia pula. Jadi tuan-tuan kena ambil fiqh al-maqalah dengan fiqh al-maqasid. Masalah. Apa keburukan ucapkan dia? Apa keburukan dia? Tak tahu belah mana. Tak tahu keburukan dia. Satu saja. Dia tak tahu belah mana. Okey. Kebaikan dia apa? Dia mengajak tak mengajak. Dia mengajak senang faham. Dia mengajak benda kita tak tahu lagi. Dia mengajak banyaknya kebaikan dia. Ambillah yang kebaikan. Yang satu ni tolak. Barulah amal itu. Ini dipanggil mafasid dengan masalah. Tapi tengah orang dia tak faham. Dia tak tengok yang baik banyak ni. Dia cuma tengok satu. Kata saya buka internet. Saya tengok cerita kata-kata ni banyak. Yahoo ada, Google ada, YouTube ada, semuanya ada. Tak ada yang dikasih kira apa tak? Ada satu komen. Yang kata kata-kata ni bagus. Ilmunya banyak, murahnya terang. Tetapi aku tak respect dia. Antara kata macam... Aku nama lupa lah kata-kata ni. Macam... Tak apa, itu pendapat dia. Dia tak kacau lah yang saya lebih banyak lah internet. Dia glamour juga. Dia pun macam mana nak buka laman blog tu? Buat blog tu ni nak minta. Kita bincang. Bila dia baca, dia tak tahu tak kali ni. Bagus meraya. Dia bagus. Bagus. Tapi dia ni, dia ni belah mana soalan? Dulu saya, aku minatkan dia lah. Aku tak hormat dia. Aku tak ngaji dengan dia. Oh, ya. Satu aja keburukan dia, tak tahu belah mana. Dia tak tahu belah mana, kan tak faham apa saya cakap. Kalau dia faham apa saya cakap, dia tahu saya di belah mana. Saya kata dia bengong tu, dia tak tahu. Tak tahulah betul-betul tuan-tuan tak tahu saya di belah mana. Baru satu keburukan saya. Tetapi kebaikan saya, 100 kebaikan, ambil 100. Walaupun ada satu keburukan. Sebab keburukan cuma satu. Inilah dipanggil sebagai fit al-aulawiyah yang kita tengah belajar. Kalau kita tak menilai yang begitu, tidak. Kalau orang itu ada 100 keburukan, satu kebaikan, tinggalkan kebaikannya, ambil hukum buruk pada keburukan. Macam judi tadi. Judi ada satu kebaikan, tetapi keburukannya 1000. Ambil keburukan, arah judi. Walaupun ada kebaikan. Apa itulah dengan benda kebaikan. Kalau dia ada satu keburukan, tapi dia ada banyak kebaikan, ambil kebaikan. Keburukan itu buat-buat tak nampak. Ini keedahnya. Orang sekarang dia tak mau belajar benda-benda. Dia tak faham ke, dia tak pasti ke, dia tak belajar apa-apa yang. Akhirnya siapa yang jadi rugi? Siapa yang jadi kaya? Ada tuan-tuan sama-sama fikir. Sama-sama kita ingat balik. Dalam ilmu, dalam pengajian, dalam banyak-banyak benda yang kita mengaji ini, kita kena banyak terbuka. Terbuka di sini maknanya kena berfikir. Bukan sekadar kita mengaji saja, tapi kita kena buka minda kita, buka perasaan kita, buka sifat keterbukaan. Bila kita tak boleh menerima satu-satu pendapat, ataupun satu-satu pengajian, yang mana kadang-kadang pengajian itu pula menjurus ke arah hadis dan Quran, lagilah satu masalah yang besar. Jadi kalau benda itu datang daripada Quran dan hadis, wajib kita setuju. Walaupun pada setengah tempat kita berarti macam ni, macam yang kita dapat sekarang. Kalau berlaku bergaduh sama-sama Islam, Nabi kata jangan campur tangan. Berapa ramai tak setuju? Berapa ramai tak setuju? Mana boleh letak kita? Nabi kata bukan saya kata, ini Nabi kata. Walaupun di kalangan kita bisa itu, bila berlaku sama-sama Islam bergaduh, Nabi kata kamu duduk itu lebih baik daripada kamu bangun campur tangan. Berapa ramai tak setuju dalam bentuk politik kita sekarang? Berapa ramai yang tak setuju dengan? Tak kena buat macam mana, bukan saya kata. Ini ialah hadis Nabi. Hadis ini bukan cerita tentang Uthman mati kena bunuh saja. Hadis ini menceritakan tentang bila berlaku krisis di antara umat Islam, di antara sama-sama bangsa kita, di antara sama-sama Muslim kita, cari jalan macam mana nak damaikan mereka. Bukan cari jalan, nak masuk lagi pun nak masuk lagi. Akhirnya jangan jadi makin belakang, makin belakang. Nanti tu ambil jalan supaya damaikan mereka. Wa'aslah ubaila akhawainu. Tapi orang-orang yang takkan setuju dengan apa yang saya cakap. Padahal bukan saya cakap. Yang cakap ialah Rasulullah. Yang tu orang tak diterima. Dia hanya kata, Ustaz Kajir kata, tak, saya cuma baca hadis Nabi. Betulnya awak, tak mampu ni, nak kata apa? Ini yang baca Ustaz Kajir, belah mana? Bukan saya yang belah mana, apa yang tahu Rasulullah? Dan kita ni buat malam ni pun kena ikut yang Rasulullah mana? Saya tidak merebak lagi. Bila kita faham cerita hadis Nabi ni, tuan-tuan, jadi elok kita. Akhirnya bila kita buat juga, umat Islam makin retak, makin retak. Tak tahu tuan-tuan kalau retak cermin kereta, tak ada retak cermin. Itu pun berhenti 2 tahun. Itu pun kalau dia garis dikit tu boleh lagi jam balik. Kalau dah retak tu boleh nak gamak, dia dah tukar baru boleh cermin. Sebab tu jangan biarkan dia bertambah retak. Yang nanti buat dia ni supaya tidak bertambah retak umat Islam. Supaya umat Islam makin kuat. Baik, sama-sama nak habis ni, tak terlupa menamat ni. Baik. Kata Fuslan dalam kitabnya. Syarisan. Dan bermula maksud hadis dalam masalah 145 tadi, iaitu orang yang ada menyertai fitnah itu pada segala kedudukannya, semuanya mempunyai darjat-darjat dosa. Mungkin kita sekarang ni ataupun dulu, kita memang tak ikat nombor ekor, memang dosa tak pernah ikat. Saya jumpa pada Allah Ustaz, saya tak pernah tengok nombor ekor, tak pernah ikat nombor ekor. Oh, bagus. Baik. Tetapi kamu menyokong orang yang bagi lesen nombor ekor. Di situlah sahamnya. Di situlah kena saham. Memang kau tak pernah tengok dalam surat khabar putusan 4 nombor ekor. Memang kau tak pernah menikam nombor. Tetapi dosa kita apa? Orang yang tikam tu mesti ada kedai untuk menikam. Kedai tu pula mesti ada lesen untuk buat kedai nombor ekor. Lesen tu pula mesti ada orang bagi. Dan orang yang bagi lesen tu mesti ada orang pilih supaya dia bagi lesen. Dan kita lah orang yang pilih. Dulu orang lah. Contoh ada yang lah nak. Jadi kita saham kita tang mana? Saham kita tang itu. Tang dulu dari satu. Dah tak daya, bangsa dia tak bukan kerana untuk dia menuliskan lesen judi tu tak? Memang lah, tapi dia dah buat setiap kali lah. Maksud yang kali ni dia tak mengkak dia lah, tak apa lah. Tapi persoalan ni, itulah dia mengikut darjat mati. Pasti. Tapi tak, alhamdulillah lah, saya bangsa pun tak. Oh, bagus. Saya daftar pun tak. Jadi dia tak ada apa pun tak. Tak mana pun tak, kedudukan tau. Mungkin kita tak pernah pangkal, kita tak pernah daftar. Tapi kalau kita syukur, kita seronok dengan orang pernah nombor itu. Kita seronok. Eh, harta baru, Mat. Aku tikam nombor pula. Aku beli harta baru. Ui. Cantik harta baru, Mat. Tuan-tuan puni harta nombor itu dia. Tapi itu pula sahamnya. Ya, tapi itu pula. Tapi tuan-tuan memang tak puni. Tuan-tuan dijemput pergi ke rumah dia. Sebab dia buat doa, tujuh kurang. Ini tuan-tuan dapat dosa makan, nuri lah. Sebab dia syukur, dia dapat dengan nombor ekor. Jadi, semakin jauh orang kita dosanya. Tetapi kalau kita direct secara langsung, semakin besar dosa. Jadi kalau boleh, kita elakkan daripada dosa-dosa yang besar. Setengahnya, lebih berdosa daripada setengah. Maka yang lebih tinggi dosanya ialah yang pergi padanya dengan cepat-cepat sekira-kira jadi dia sebab bagi membangkitkan huwala. Yang paling besar dosanya orang yang paling laju pergi akhirnya menimbulkan huwala. Tak ada apa-apa macam yang jadi polis yang bunuh. Bila dengar ni budak ni ada orang mengendap dia. Bila ada orang mengendap dia boleh report kat pak dia. Siapa mengendap kan? Tu orang tu. Pak ada tu panggil jiran dia tu, dia mengendap anak aku. Oh, kawan dia ambil kayu gini. Tak sempat apa-apa, dia ambil kayu, dia turun orang tadi, tarik orang apa, dia bunuh dia boleh mati. Siapa dia? Ni orang ni yang paling rusak bila dia cepat-cepat tanpa biasa, budak ni cakap, dia tu mengendap ketika mandi. Tanpa banyak soal, tanpa banyak cakap, tarik dia keluar rumah, balon dia boleh mati. Siapa yang paling besar, tu hak balon. Mati belum mati. Anak dalam bantang, isteri dalam bantang, rumah pula sewa. Isteri dah tak menjapa, syarat suami saja, suami pula mati kena bunuh. Kena bunuh tu pula, silap bunuh tu. Bila pula dia kata, sudah dia mengendap saya, oh sudah, mati lah. Ha, ni dia ada kata, dia kata, cuba kamu untuk dia lihat. Siasat dulu, benda ni kita report pada polis. Dia boleh buat kerja. Semua jadi macam itu. Tak, dia jadi macam ini. Yang nanti lah. Mengendak anak. Haram dia ada huruf. Dia haram dia ada huruf. Dia ambil barang, dia ambil kayu ok, dia ambil kayu bok. Dia kata Allah Allah. Cuma dia tenang-tenang. Dia balik. Baik, dia tenang-tenang. Kita ada undang-undang, kita ada polis, kita ada report pada polis, semua polis dia. Kan dia tidak elok kan Nabi itu. Yang nombor dua ni dapat dia? Yang tukang perhati. Oh, main duduk lupa lah kamu kita buat onar pula. Balonnya mah, balonnya. Dia tak begitu. Dia tak Dia tak pergi pun dia duduk tingkat kaku dia. Kenapa ni? Dia mengendak budak lah, nak campur budak. Lakilah, balong ni mampu dia budak. Dia tak keluar pun. Dia duduk boleh tingkat kaku je. Mi. Kalau aku siap aku pergi lama lah. Dia pun dapat dosa juga. Dosa bagi sekalang orang. Masing-masing ada dosa. Atas apa tu benda yang kita buat. Maka kata dia, kemudian orang yang mendirikan dengan segala sebab, yang duk perangat tadi, yang duk suruh bunuh, maka dengan sebab itu, dan dengan iaitu yang berjalan pergi kepadanya, orang yang menyertai fitnah itu, iaitu orang yang berdiri. Dia pukul pun, dia pilih sekali bagi diri ramai. Bagi diri ramai nak bunuh hamba Allah ni. Dah. Pandai berak tengah jalan, tak mengaku pula. Macam-macam. Dia pun tak bawa kain rugi pun. Orang lain yang bawa. Tapi dia tukar cakap sama dalam majlis itu. Kemudian orang yang ada serta duduk melihatnya. Tidak ia berbunuh pun. Dia tengok orang lain. Dia tengok saja. Apa buat apa orang tu? Mati dah. Ya, tak kata apa. Dia pun keluar rumah. Maka jalan kelepasan daripada dosa itu ialah, jangan dihampiri fitnah dan berasing diri daripada. Aku nak pergi mana orang ramai ni? Kami nak pergi bunuh kawan tu. Kami nak pergi pukul dia. Ada ke patut pergi rendah budak umur 12 tahun mandi ni? Susahlah pergi report polis. Susahlah pergi report ketua kampung. Beritahu kawan dia buat dengan apa tu silap budak ni. Perasaan kawan lain mana kita nak tahu. Yang ni selamat. Dia tak tahu. Yang ni selamat. Baik. Apabila didengar oleh sahabat Nabi akan perkataan Nabi yang demikian, maka berkata ya, qala apa ra'aita in dakhala 'alayya baytin wa basata yadahu ilayya liyuqtulani qala kun ka'bani adam. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, adakah tuan hamba fikirkan hamba apa-apa sesuatu pemikiran jika masuk seseorang yang masuk dalam fitrah itu ke rumah hamba dan dihulurkannya tangannya kepada hamba supaya mau dibunuhnya hamba, maka adakah hamba patut berdiam diri ataupun patut menahan perbuatannya atau hamba lawan membunuhnya? Kata Sa'ad, wahai Rasulullah, kalaulah orang main masuk dalam rumah saya nak bunuh saya, jadi patutkah saya ni diamkah semua dia bunuh ke? Ataupun saya pilawan dia ke? Jangan. Macam mana yang berlaku seperti anak Adam? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadikan diri kamu seperti anak Adam yang bernama Habil. Itu dia. Benda lagu. Habil dengan Qabil. Qabil jahat, dibunuh. Habil. Ada orang yang bernama anak Qabil ni jahat. Orang mula-mula bunuh orang. Nabi kata, tiap-tiap kali terjadi pembunuhan dalam dunia, dosanya share sama oleh Qabil. Kalau kita dosa cuma share, berapa ribu orang mati dalam kena bunuh. Berapa ribu mati. Tiap-tiap kali mati kena bunuh, dosa bunuh tu, dia pun dapat nama. Sebab dia orang yang mula-mula bunuh orang. Bayangkan dosa anak dia tu, anak Nabi Adam tu. Sampai sekarang ni, tiap-tiap hari dosa dia dapatkan dia. Sebab dia bunuh orang, dengan sebab dia bunuh orang, sebab orang tahu cara nak bunuh orang, dia dapat dosa. Sebab dia jadi pelokok. Tuan-tuan dia bukan pelokok jahat. Dapatlah. Dalam tanah kita pun putih tanah kita pun kiri. Tuan-tuan pelokok ni, kena spend tu ni. Sebab dia nak tak tu ni. Memang orang yang mula masuk, memang tuan-tuan yang mula-mula tulis tu, sampailah orang penuh tu, sampailah orang yang 1,000 tulis, tiap-tiap kali dia tulis, tuan-tuan juga share dosa yang sama. Yang tulis pun dapat dosa, yang mula-mula buat pun dapat dosa. Sebab dia jadi orang nombor satu. Baik, Nabi kata, bila saat tanya, wahai Rasulullah, kalau saya duduk dalam rumah, datang perompak pembunuh penyamun, mai bawa pedang, mai nak tepak saya, nak bunuh saya. Saya nak diamkan diri, tak usah lawan. Ataupun saya nak lawan dengan dia balik, ataupun saya nak bunuh dia, kan? Macam mana Rasulullah? Nabi dia. Nabi kata apa? Hendaklah jadikan diri kamu seperti anak Adam yang bernama Habil. Sesungguhnya Habil itu tak kala datang saudaranya Qabil hendak membunuh Habil, lalu katanya, lain basat ka ilayya takal taqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Katanya apa? Artinya, demi Allah, jika engkau hampirkan tangan kamu kepada aku supaya engkau bunuh akan aku, tiadalah pula aku menghampirkan tanganku kepada kamu supaya aku bunuh akan aku. Inni aqafullahu rabbil alamin. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan sekalian alam. Kalau kamu nak bunuh aku, bunuhlah. Aku takkan bunuh kamu. Aku takkan lawan kamu. Sebab aku takut pada Allah. Kamu nak bunuh, aku bunuhlah. Habil tuan-tuan, mati dibunuh. Dan dia tak lawan pun abang dia ketika abang dia nak bunuh. Maknanya tuan-tuan, kalau kita ni orang nak bunuh, aku tak mau lawan dengan kamu. Kalau anak bunuh aku, bunuhlah. Aku tak mau lawan dengan kamu. Berarti apa? Takut tak ingin dia buat apa. Tuan-tuan boleh jadi macam punya tak nak pergi bergaduh, punya tak nak pergi berperang tuan-tuan. Sampai pada satu tahap, hang nak kata dekat aku tak, aku tak mau jawab. Jadi panjang kita. Sebab itu syurga, di dalam mahligai, dalam syurga ada tiga jenis mahligai. Tiga tak. Tak yang pertama, mahligai yang bawah sekali. Tepi syurga. Tepi syurga. Mahligai kira-kira pinggir syurga. Ini buat apa? Tinggal. Tinggal kot lejen. Tapi cerahat. Cerahat lupa sekali lah. Nabi tanya, kamu tahu tak mahligai ini untuk siapa? Nabi kata, tak tahu, kata Rasulullah. Untuk orang yang bergaduh, untuk orang yang bertengkar dan dia diam padahal dia salah. Bertengkar, dia diam padahal dia salah. Dan tahu dia tahu, itulah penyelamat. Hang yang buat pada ni, hang yang salah pada ni, kamu yang tak betul. Dia berubahlah betul, saya salah, saya minta maaf. Dia redha kita mati, dia redha kita marah, dia kata saya minta maaf, saya tidak salah, saya minta maaf. Orang macam ni, mahligai dalam syurga, mesti macam ni. Jadi dia dah berubah. Jadi dia masuk syurga, duduk berhenti-henti lah. Apa ya? Dia salah, dia tak betul. Dan bila bertengkar, dia mengaku dia salah dan dia tak jawab. Maksudnya dia tahu dia salah. Orang tak dia. Saya minta maaf, maaf saya salah. Orang tak tahu dekat dia, dia dia macam. Ini semua dah tu. Mahligai. Mahligai yang tengah-tengah. Center mana? Siapa dia? Orang tu betul. Bila bertengkar, bila bergaduh, dia betul, dia tak jawab. Padahal dia betul. Orang kata dekat dia macam, dia tak jawab padahal dia tak salah pun. Dia betul, memang dia betul dan dia tak salah, tapi dia diam je. Bila dia diam, orang kata dia, tengok dia tak jawab, dia salah pun. Oh, ya Allah, apa kata aku salah, aku tak mau buat apa. Aku tak mau jawab apa, aku tak mau. Padahal dia rasa dia betul, hanya Allah bagi kata dia betul. Kata dia, kalau aku kata aku betul, kamu tak percaya ke tak percaya dia? Orang macam ni tengah-tengah dalam syurga mahligai. Sebab dia boleh diam dalam keadaan dia dihentam. Sedangkan dia orang yang benar. Satu lagi mahligai dalam syurga. Yang paling tinggi sekali darjahnya. Atas bukit tu. Sebab kita makin tinggi bukit macam mana? Makin rumah tinggi dan bukit macam mana? Makin tinggi kondominium, makin mahal rumah ni. Macam tiung dalam syurga, yang paling mahal mahligai dalam syurga. Mahligai dalam bukit, macam view dia luar. Nabi kata, kamu tahu tak siapa yang boleh duduk tinggi sekali dalam syurga ni? Kata Nabi, orang yang paling baik akhlak. Orang yang dapat mahligai paling tinggi dalam syurga ialah orang yang paling baik akhlak yang dalam dunia. Jadi kejadian kita tuan-tuan, kalau anak mahligai kita yang mana? Kalau tuan-tuan bersalah, tuan-tuan mengaku salah dan tuan-tuan diam. Bila orang marah tuan-tuan, tuan-tuan tak jawab, pinggir syurga. Kalau tuan-tuan betul, orang kata tuan-tuan masyarakat, tapi tuan-tuan tak jawab, tuan-tuan diam saja. Mahligai tuan-tuan, tengah-tengah syurga. Yang paling tinggi kalau tuan-tuan baik Allah. baik akhlak paling tinggi kita. Semua kita nilai tengok akhlak kita baik atau buruk kita. Kata kita hilang, kita mudah ada sebab. Orang-orang yang mudah ada sebab lain, akhlak tak baik. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan diri sendiri, akhlak dengan suami isteri, akhlak dengan anak-anak, akhlak dengan jiran, akhlak dengan kucing. Kalau kita boleh tak masuk surga kalau dengan kucing, bagi makan tulang saja. Akhlak dengan kucing, bagi tulang saja. Agak-agak betul dengan surga. Panggil kucing, kucing ke tokohnya, bagi tulang. Kucing tengok hari. Isi tak ada. Kalau tak agak boleh masuk surga. Tak tahu lah tuan-tuan, bikin-bikin. Nasib baik juga dia buah tulang, ada tu lah langsung, tulang apa pun tak nak. Contoh, dia lempor. Pusing pun tengok, oh dia lempor. Tapi cari kena-kena, tak lupa. Menung, pusing, teman lah dia tahu. Kalau dengan binatang pun tak ada lah. Sebab tu kena belakang pula, nombor satu ni nombor. Jadi kita bikin-bikin dan kita duduk, dibunuhkan malam. Sampailah Nabi kata, kalau orang masuk rumah kamu, nak bunuh kamu sekalipun, nak tikam kamu sekalipun, dengan lawan dia, biarlah dia tikam. Sebab dia buat takut tak nak tanya. Takut sayang berita. Ya, mati lah tidak. Orang kena bunuh, tidak. Tak nak buat mati lah, cuma tak mati lah. Sampai macam tu Nabi kata, tolong elakkan daripada kita. Kita macam orang kita fikirkan, apa yang ada sebut dalam hadis hasan yang kita baca pada malam. Baik, sekarang itu saja yang kita nak belajar. Di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, besok kuliah subuh saya di AU4 kitab Al-Fadlah yang pagi dan yang